Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita, puji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan kita bagaimana mengaplikasikan Al-Quran dalam dunia yang sementara ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 86 yang akan kita kaji ini masih terkait dengan 85 yang menceritakan bagaimana hidup semestinya. Yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sebenarnya juga merupakan pembelajaran penting bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguh Tuhanmu wahai Muhammad, dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah, inna rabbaka, Tuhanmu wahai Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad sudah yakin itu. Tapi itu ditegurkan kepada Nabi Muhammad supaya membekas dan menghujam bagi umat pengikut Nabi Muhammad, yaitu supaya menghujam kepada kita. Karena apa? Karena terkadang dunia semakin jauh dari rentetan hidup Nabi Muhammad semakin menggoyahkan dan melupakan. Maka perlu ada penegasan. Yang pertama disebut dengan inna, yang kedua disebut dengan huwa, al-domir al-munfasil, kemudian ada al-khallaq, itu juga adalah superlatif penegasan, al-alim juga adalah penegasan. Supaya apa? Supaya kita tidak silau dengan dunia ini. Terkadang kita merasa, iya, saya berhasil karena saya belajar kemarin, saya berhasil karena saya memang sudah berusaha semaksimal mungkin, saya berhasil karena dulu saya telah mempelajarinya dengan seksama, sehingga Tuhan terlupakan, sehingga merasa besar dengan apa yang dimiliki dan mengkerdilkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik alam, sebagai pemilik dirinya, sebagai pemilik apa yang dia usahakan. Jadi di sini penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Wahai umat Islam, jangan sempat terpesonanya dengan materi, melupakan pencipta materi. Wahai umat Islam, jangan terpesonanya dengan sebab, melupakan pencipta sebab. Karena apa? Karena kalau berhasil, keberhasilan itu tidak lepas dengan robba, tarbiyah, pendidikan, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun gagal, jangan pula lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita masih punya Tuhan. Karena kita masih memiliki Allah. Allah tetap bersama kita. Dalam suka dan duka, ayat ini berlaku. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kita merasa hebat dengan usaha kita, rupanya gagal. Kita pun berasa, ya, namanya juga manusia, bukanlah pencipta yang maha dahsyat. Ada pencipta yang maha dahsyat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kegagalan ini adalah manfaat yang luar biasa yang akan saya petik di kemudian hari. Kembali kepada Allah adalah jalan solusi yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sisi lain, inna rabbaka huwal khallaqul alim juga menyadarkan kepada kita bahwa kasih sayang Allah tiada bertepi. Allah menciptakan orang yang kadang tidak pernah menyembahnya tapi berhasil menurut quote and quote, menurut kacamata manusia, dengan materi yang bergelimangan. Allah beri itu karena apa? Karena memang Allah menciptakan dia. Tapi di sisi lain, Allah tidak memberikan agama, kebahagiaan, ketentraman kecuali bagi orang yang beriman. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib, walakinallaha la yu'ti dina illa man ahab, fafariha man ahab. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintainya. Tapi Allah tidak memberikan agama yang membahagiakan itu kecuali bagi orang yang dicintainya. Maka berbahagialah orang yang diberikan agama karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ardi mungkin bisa menambahkan, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendapatkan mutiara hikmah yang memotivasi kita untuk tetap berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini karena kita hidup bersama Sang Pencipta. Ketika kita berbuat, maka kita merasakan bahwa kita berada dalam pantauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Nah, ketika kita pun menemukan sesuatu, maka orang-orang yang beriman, apa yang dia temukan itu semakin menambah kekuatan keimanan di dalam dirinya bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah anugerah pada dirinya. Berbeda dengan orang-orang kafir, dia merasa bahwa temuan yang dia temukan itu adalah ciptaan, padahal dia hanyalah seorang yang menemukan di mana penemuan itu, zat-zatnya atau benda-bendanya atau faktor-faktornya telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya katakan bahwa yang berhak memiliki sifat pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makhluknya hanya bersifat menemukan. Kalau kita mengatakan bahwa kita menciptakan, maka apa yang kita ciptakan? Karena kita sendiri pun diciptakan, itu logikanya. Sehingga tidak linier bahwa sesuatu yang diciptakan kemudian menciptakan. Jadi kita ini bukanlah pencipta, tetapi kita ini adalah penemu. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab tafsirnya ini, bahwa manusia yang menemukan panas, kemudian menemukan gravitasi bumi, menemukan mesin jet dan sebagainya, menemukan listrik dan sebagainya, semuanya itu hanyalah penemuan di mana bendanya, zatnya telah ada, diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ini menekan sifat kesombongan yang ada pada diri kita dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik yang itu tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi kalau kita mencermati kembali, mengapa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menegaskan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya, bahwa dialah pencipta yang maha pencipta di alam semesta ini, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, tidak lain tidak bukan khitab ini tidak hanya, atau tujuan kata ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada seluruh mereka yang membaca Al-Quran dan kepada seluruh hamba Allah di muka bumi ini ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat nanti, bahwa Allah lah pencipta. Kalau demikian halnya, maka kita senantiasa berusaha, bukan malah kalau demikian sudahlah duduk di bawah kelambu, berzikir, menghitung biji tasbih dan kemudian salat, tidak. Tetapi kita akan bekerja, berusaha lebih semangat lagi, berbuat lebih baik lagi. Karena apa? Karena kita yakin kita berada dalam pantauan dan pengetahuan Allah. Betapa semangatnya kita bekerja kalau kita berada di bawah pantauan dan kita berada dalam pengetahuan atasan kita. Ketika kita bekerja misalnya, ada atasan kita berdiri di hadapan kita, maka kita tentu akan bekerja dengan seteliti dan serapi mungkin. Karena apa? Karena bos kita atau pimpinan kita atau kepala kita atau ketua kita ada berada di hadapan kita. Bagaimana pula dengan ketika kesadaran ada di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi apapun yang ada pada diri kita, bukan hanya yang nyata tapi yang masih tersirat ya, di dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang senantiasa berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain karena dia yakin yang berhak memujinya dan yang pantas ia harapkan pujiannya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang beriman kepada Allah ketika dia berbuat, dia tidak mengharapkan apapun dari manusia. Sebagaimana para nabi dan rasul dahulu mengatakan, kami tidak mengharapkan dari kalian upah dan kami juga tidak mengharapkan daripada kalian ucapan terima kasih. Betapa hinanya perbuatan segelintir orang saat sekarang ini, yang ketika dia berbuat, dia ingin segera dipuji. Ketika dia menebarkan sedikit jasa, maka seakan-akan dia adalah orang yang paling berjasa. Inilah penyakit yang terkadang menghidap atau dihidapi oleh para pemimpin, yang terkadang lebih banyak sebenarnya jasa rakyat kepada dirinya daripada dia yang berjasa kepada rakyatnya. Ini menjadi hal yang renungan kita, dan kita ini adalah para pemimpin di dalam skop kita masing-masing, dalam kewenangan kita masing-masing. Oleh karena itu, kalaupun kita adalah seorang ayah atau seorang ibu, maka kita janganlah merasa bahwa kita sangat berjasa kepada anak kita, karena sebenarnya mereka lebih lama di luar atau tidak berada dalam asuhan kita daripada dalam asuhan kita. Artinya, ketika kita ingin menyombongkan diri kita karena kita berbuat dan menciptakan sesuatu atau menemukan sesuatu, maka sadarlah diri kita bahwa kita ini sebenarnya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Apa yang disampaikan Ustaz Ardiansyah terkait erat dengan makna akar kata dari kholaqo itu sendiri. Jadi ada al-kholaq, ada al-khuluq. Orang yang mencipta itu erat kaitannya dengan khuluq, dengan akhlak. Jadi di sini kata Ustaz Ardiansyah, ketika dia berbuat, dia harus membaringinya dengan akhlak yang baik dan mulia. Jadi tidak harus membanggakan atas apa yang telah diusahakan. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha. Maka ada pepatah ketika kita di pesantren dulu, berjasalah tapi jangan minta jasa. Karena kholako, al-kholak sangat terkait dengan al-khuluk. Allahumma kama ahsanta kholki fa ahsin khuluki. Kalau raut mukanya, tubuhnya sudah baik, akhlaknya pun diharap lebih baik lagi. Akhlak terkait menjadi pesan penting dari penciptaan itu. Allah Al-Khalaq, Allah Maha Pencipta, dan dia adalah sebaik-baik zat yang memperlakukan terhadap hambanya. Maka disebutkan Rabbaka. Ketika Allah menciptakan, tidak lepas dari Rabbaka, dari tarbiyah, dari pemeliharaan, dalam bahasa kerennya sekarang dari maintainnya. Jadi ketika Allah menciptakan, bukan berarti meninggalkan. Ada penciptaan, ada bangunan, ada perawatan. Ada namanya M3, maintainnya diantaranya. Terkadang di dunia Indonesia ini, membangun mudah, tapi biaya perawatan tidak ada. Sementara di dunia lain, di negara lain, setiap pembangunan include di dalamnya biaya perawatan. Atau bahkan ada pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memelihara apa yang telah dibangun. Dan ini juga merupakan pesan penting dari Al-Quran. Ketika Allah huwal khalaq, maka dia sebelumnya adalah Robba. Ketika dia menciptakan, maka sebelumnya jauh-jauh hari dia telah merawatnya. Siapa yang diciptakan, baik muslim ataupun kafir, Allah telah menjamin rezekinya. Setelah itu Al-Alim, ada kontrol. Allah mengontrol ciptaannya yang selaras sebagaimana kita sebutkan di ayat 85, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang tidak selaras, maka dia telah menyengsarakan dirinya. Inilah pesan dari ayat 86, moga-moga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.